enggak. Om Nopih sing ganteng dhewe Om Momon lebih ganteng dari Om Nopih. Ini spesial buat ibu-ibuku yang lagi duduk. Thank you. 3 tembang lagu dari saya cukup sekian. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan ya Om Ipung. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Arnita Junior.